Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nuasil darsana min kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam surat Al-Baqarah atau tafsir surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-23. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian ayat yang ke-23, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, dan apabila kalian tetap dalam keraguan, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin min mislih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah tantang mereka. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolong kalian, teman-teman kalian dari selain Allah, ajak untuk saling bahu-membahu membuat satu surat yang semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin, apabila kalian benar. Ajak semuanya, penolong-penolong kalian dari selain Allah, apabila kalian benar. Coba datangkan satu surat yang semisal di dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu, apabila kalian tidak mampu melakukannya, enggak bisa mendatangkan satu surat yang semisal dengan surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan mampu. Walan taf'alu. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka oleh karena itu, peliharalah diri-diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yaitu pelihara diri-diri kalian dengan kalian jangan ragu dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imani, yakini. Jagalah diri-diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin. Yang neraka tersebut disiapkan untuk orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang musyrikun yang ragu dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tantang, datangkan satu surat saja. Dan ajak semua penolong-penolong kalian bahu-membahu untuk membuat satu surat. Dan jawabannya, mereka tidak akan mampu. Karena tidak akan sama kalamul makhluk dengan kalamullah, kalamnya makhluk dengan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan makhluk penuh dengan kekurangan. Adapun ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan, sifat-sifat yang sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat di atas. Wa hadza dalilun aqliyun ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bih. Ini dalil secara akal. Dalil secara akal yang menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa yang beliau bawa. Yaitu dengan adanya tantangan tadi. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, coba buat satu surat. Kalau kalian gak mampu, berarti kalian harus membenarkan Rasulullah SAW. Dan memang kalian tidak akan mampu untuk membuat satu surat pun. Ini dalil secara akal. Ditantang mereka. Dan ternyata gak mampu untuk mendatangkan satu surat pun. Nah, Musleimah Al-Kadzab yang ngaku Nabi, ketika datang seorang kepada beliau, apa yang diturunkan kepada teman kalian? Itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Disebutkanlah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Kemudian berpikir sejenak Musleimah Al-Kadzab. Langsung dia ngaku. Oh, telah diturunkan kepada saya. Ya wabar, innama anta uzunani. Ya, wasoder. Ya. Nah, membuat-buat. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Yang tidak memiliki makna. Ya. Yang baik. Tidak mampu manusia menandingi kalamullah, menandingi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini dalil akal yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya Al-Quran. Al-Quran bukan dibuat-buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah orang yang ummi. La yaktub wa la yakra'al maktub. Beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca yang ditulis. Ummi. Dan ini hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi. Nah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pandai dalam hal balaghah, keindahan bahasa Arab, pandai bersair dan seterusnya. Nah, bisa jadi orang akan ragu. Wah, ini kan memang orang pandai bahasa. Mungkin dia buat-buat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. La yaktub wa la yaqra al-maktub. Sehingga apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah bahwasannya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat-surat di dalam Al-Quran yang penuh dengan makna yang sangat agung, yang sangat tinggi, dengan keindahan bahasa Arab, penuh balaghah, fasih, dengan bahasa yang fasih, yang ahli bahasa Arab akan terkagum-kagum ketika membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum," apabila kalian, siapa kalian di sini? Ya ma'syaral mu'anidin lirrasul. Wahai orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-radina da'watahu, yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Az-za'imina kadzbahu, yang mereka menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta. Wahai kalian ini yang seperti ini, apabila kalian fi syakkin washtibah, dalam keadaan ragu, samar, bimbang, mimma nazalna ala abdina hal huwa haqqun aw ghairuh, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah benar atau tidak, fahahuna, maka di sini amrun nisf, ada perkara yang adil atau perintah yang adil. Fihil fasila bainakum wa bainah, yang padanya ada keputusan antara kalian dengan dia, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau memang kalian ragu, nah, maka coba datangkan satu surat. Ya. Dalam ayat ini terdapat fasila bainakum wa bainah. Dapat keputusan antara kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar? Wa huwa annahu basyarun mislukum, dan bahwasannya dia adalah manusia seperti kalian. Laisa bi afsahikum wala abi a'malikum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang paling fasih bahasanya di antara kalian. Bukan orang yang pandai na'am membuat syair atau fasih, wala bi a'lamikum, dan bukan orang yang paling berilmu di antara kalian. Wa antum ta'rifunahu mundu nasya'a bainakum, dan kalian tahu hal ini semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh berkembang di antara kalian. Tahu kecilnya, tahu masa mudanya, tahu kehidupan sehari-harinya. Kalian tahu. La yatub wa la yaqra, kalian tahu bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca yang ditulis. Fatakum bi kitabin za'ama annahu min indillah, kemudian dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian dengan membawa kitab yang dia yakin bahwasannya kitab tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qultum antum annahu taqawwalahu waftara, kemudian ketika Muhammad SAW datang kepada kalian membawa wahyu, membawa Al-Quran, kemudian kalian mengatakan bahwasannya Muhammad SAW itu taqawwalahu waftara, membuat-buat dan mengada-ada. Fa'inkan al-amru kama takulun, maka apabila benar apa yang kalian ucapkan bahwasanya Muhammad mengada-ada, membuat-buat, ya. Fa'tu bi suratin mimislih, maka datangkan satu surat saja yang semisal dengan surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum, dan mintalah kalian tolong atau bantuan, minta bantuan, minta pertolongan kepada orang-orang yang kalian mampu meminta pertolongan kepadanya, dari pembantu-pembantu kalian dan penolong-penolong kalian, teman-teman kalian. Fa inna hadza amrun yasirun alaikum, karena yang seperti ini mudah bagi kalian untuk bahu-membahu mengumpulkan ahli bahasa Arab, ya, ahli fasohah, mudah bagi kalian, khususan wa antum ahlul fasohah wal khitabah, terlebih khusus kalian ini adalah ahli fasohah yang pandai bersilat lidah, pandai berbicara, ya. Nah, wal khitobah, dan pandai ngobrol atau ngomong, ya. Lisannya fasih. Ya. Wal adawa wal azimah li rasul, ditambah lagi kalian sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya apa? Nah, semakin bersungguh-sungguh untuk mengadakan tandingan, ya. Untuk mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in ji'tum bi suratin mislih, kalau kalian mampu mendatangkan satu surat yang semisal surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kama za'amtum, ya. Dan yang seperti kalian duga, ya. Itu kalian menduga bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta dengan mengada-ada, ya. Maka coba kalian datangkan satu surat yang semisalnya. Fa illam ta'tu bi suratin mimisli wa ajastum ghayatul ajz. Kalau kalian tidak mampu mendatangkan satu surat, ya, yang semisal dengan surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wa ajastum ghayatul ajz, dan kalian sangat tidak mampu, ya. Walan ta'tu bi suratin mimisli, dan memang dan pasti kalian tidak akan mampu, ya, untuk menandingi surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Walakin hadha taqyim ala wajhil insaf wa tanazzul ma'akum. Akan tetapi, ya, Allah sudah tahu bahwasanya mereka apa? Tidak akan mampu untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Akan tetapi, takyim ini, tantangan ini, ya, adalah ala wajhil insaf, ya, dalam rangka berlaku adil, dalam rangka berlaku bijak kepada mereka, ya, yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya adil, ya, coba datangkan satu surat. Kalau memang kalian mampu. Fahadha ayatun kubro, maka ini adalah tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilun wadihun jaliyun ala sidki wa sidki maja'abih. Ini tanda yang besar dan dalil yang jelas dan terang yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala, bukan ucapan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Ya. Fa yata'ayyana 'alaikum ittiba'u. Maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiqaun nar allati balagat fil hararatil azimati wasyiddah. Dan wajib bagi kalian untuk memelihara diri kalian dari api neraka yang sangat panas. Angkanat suquduhan nas wal hijarah, yang di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Laisat kanari dunia, bukan seperti api dunia. Allati innama tattakidu bil hatab, yang hanya saja api dunia itu kan menyala dengan kayu. Wa hadhihi an-nar al-mawsufa, dan neraka ini yang disifati dengan sifat seperti ini, ya, yang bahan bakunya atau bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sangat panas, ya. Api neraka yang seperti ini mu'addatun wa muhayya'atun lil kafirina billahi wa rasulih, dipersiapkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Fahdharu al-kufra bir rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati kalian dari mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma tabayyana lakum annahu Rasulullah, setelah jelas bagi kalian bahwasannya dia Muhammad adalah utusan Allah. ini tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrikun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-ayatu, dan ayat ini, wa nahwuha, dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang lain yang modelnya seperti ini, yusamunaha ayatu tahaddi, disebut atau dinamakan dengan ayatu tahaddi, ayat yang berisi tantangan. Jadi ditantang orang-orang yang tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau. Ini ayatu tahaddi, ayat tantangan. Kalau enggak yakin, enggak percaya, ragu dengan Al-Qur'an, coba datangkan satu surat. Nah, tidak akan mampu. Wa huwa ta'jizul khalqi an yatu bi misli hadzal Qur'an. Dan ini merupakan apa? Nah, pemastian lemahnya makhluk untuk mendatangkan seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga sekaligus pemastian lemahnya makhluk, tidak mampunya makhluk untuk membuat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin 'ala ayyatu bimisli hadzal Qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila berkumpul bahu-membahu antara manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tidak akan mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahiro, walaupun mereka saling membantu sebagian dengan sebagian yang lainnya. Walaupun sebagian mereka saling membantu, saling menolong, saling bahu-membahu, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa kaifa yaqdirul makhluq min turab an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab. Maka bagaimana mampu makhluk yang diciptakan dari tanah, kemudian ingin menyamai ucapannya dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arbab. Maka bagaimana mampu makhluk yang lemah, yang diciptakan dari tanah, dari turab, untuk menyamai ucapannya dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Am kaifa yaqdiru naqis al-fakir min kulli al-wujuh an ya'tiya bi kalamin ka kalamil kamil alladhi lahu al-kamalul mutlaq wal ghina al-wasi' min kulli al-wujuh. Maka bagaimana akan mampu orang yang lemah, kurang, fakir, dari segala sisinya fakir, kurang, bagaimana dia mampu untuk mendatangkan ucapan seperti ucapannya Naam zat yang maha sempurna, yaitu ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi lahul kamalul mutlak, yang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, sempurna dari segala sisi, wal ginal wasi min kulil wujud, dan memiliki kekayaan yang luas dari segala sisinya. Hadza laisa fil imkan, ini enggak mungkin, mustahil. Orang yang lemah, kurang, penuh dengan kelemahan, kekurangan, fakir dari segala sisi, enggak mungkin dia akan mampu untuk menandingi ucapan zat yang maha sempurna, zat yang maha kaya, yang maha sempurna dari segala sisi, yang memiliki kekayaan yang luas, dari segala sisinya, nah, maka dia tidak akan mampu dan mustahil akan menandingi, akan bisa menandingi firman Allah Subhanahu wa taala. Wala fi qidratil insan wa kullu man lahu adna dzaukin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam idza wazana hadzal qur'anal azim bi ghairihi min kalamil bulagha dhahara lahul farqul azim. Mereka tidak mungkin dan mustahil akan bisa mendatangkan ucapan seperti ucapan Zat yang maha sempurna. Itu ucapan Allah. Wala figuratul insan, dan bukan dalam kemampuan manusia yang seperti ini. Manusia tidak akan mampu. Dan setiap orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan dengan anwa'ul kalam, dengan beberapa kalam, beberapa ucapan, perkataan, orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini, punya ilmu, punya pengetahuan dalam hal bahasa, idza wazana alal Qur'anil azim, walaupun pengetahuannya tersebut rendah, pengetahuan terhadap bahasa itu rendah, pengetahuan terhadap ucapan atau indahnya ucapan dan na'am perkataan itu rendah, walaupun pengetahuannya terhadap bahasa itu rendah, apabila dia membandingkan atau menimbang antara Al-Quran ini dengan ucapan yang lain dari ucapannya para bulogha, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, zaharu lahul farqul azim, akan nampak baginya perbedaan yang sangat besar. Perbedaan yang sangat besar antara ucapan ahli balagho ini, ahli bahasa ini, ahli bahasa Arab, ahli fasohah yang fasih dengan bahasa Arab, dia akan mendapatkan perbedaan yang besar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah orang yang na'am pengetahuan bahasa Arabnya sedikit, dia akan mengetahui perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh antara ucapan makhluk dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi wa in kuntum fi raibin, dan dalam firman Allah taala apabila kalian dalam keraguan, ila akhirih, sampai akhir ayat. Dalilun ala anna alladhi yurja lahul hidayatu minad dalalati huwa syakul ha'ir alladhi lam ya'rifil haqqa minad dalal. Ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang diharapkan mendapatkan hidayah dari kesesatan, orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk hidayah setelah dia sesat, adalah orang yang ragu, yang bimbang atau bingung, yang dia itu belum mengetahui kebenaran, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang hak, belum mengetahui yang benar, fahadha idza bayyana lahul haqqa atau idza buyyana lahul haq fahuwa hariyun bitaufiq. Maka orang seperti ini, apabila dijelaskan kebenaran kepadanya, maka dia pantas untuk mendapatkan taufik, pantas untuk mendapatkan hidayah. In kana shadiqan fi talabil haq, apabila dia orang yang jujur dalam mencari kebenaran. Jadi orang yang diharapkan mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, naam, adalah orang yang ragu, bingung, tetapi dia belum mengetahui al-haq, yang apabila dijelaskan kepadanya ini al-haq, maka dia akan mengikutinya. Kalau dijelaskan al-haq kepadanya, apabila dia orang yang jujur dalam mencari al-haq. Jadi orang yang diharapkan untuk mendapatkan hidayah atau taufik adalah orang yang jujur dalam mencari al-haq. Ya. Dia memang bimbang, ragu, ya. Tetapi belum dijelaskan kebenaran kepadanya. Ya. Dan dia jujur dalam mencari kebenaran. Dan kalau dijelaskan kebenaran kepadanya, dia pantas untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Amal mu'anid, adapun orang yang menentang. Alladzi ya'riful haqqo wa yatruku, yang dia mengetahui itu kebenaran, kemudian dia meninggalkannya. Dia tahu itu benar, tapi sombong hatinya. Dia meninggalkannya, tidak mengikutinya. Fahadza la yumkin ruju'uh, orang seperti ini enggak mungkin rujuk, mustahil untuk rujuk kembali kepada al-haq. Ya. Li'annahu tarakal haqqo ba'da ma tabayyana lah. Karena orang seperti ini meninggalkan kebenaran setelah jelas kebenaran baginya. Sudah jelas kebenaran. Dia tahu, dia faham, mengerti, ya. Tetapi dia sombong, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Lam yatrukhu an jahlin, dia tidak meninggalkan kebenaran karena kebodohan, tidak, ya. Tetapi dia meninggalkan kebenaran di atas ilmu. Dia tahu itu benar tetapi ditinggalkan. Falahilata fi, maka tidak ada alasan baginya. Ya. Nah, mereka sebagian orang-orang musyrikun, naam, taib, sadar diri, enggak mampu untuk mendatangkan satu surat pun yang seperti dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi kenapa mereka enggak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya? Tahu benar, ya. Nah, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kesombongan, ya. Kesombongan dalam hatinya. Nah, karena mereka adalah orang yang mu'anid, menentang, ya. Orang yang menentang, orang yang tadi dia tahu ini benar tapi dia tinggalkan, ya. Taib. Dan seperti ini sulit untuk menerima kebenaran karena dia meninggalkan kebenaran di atas ilmu. Dia tahu itu benar tetapi dia tidak mau untuk mengikutinya. Wa kadzalika syaghairu shadiq fi talabil haq, demikian pula orang yang ragu tetapi enggak jujur dalam mencari kebenaran. Kalau yang pertama tadi dia ragu, tapi dia jujur, mau tahu mana yang benar. Ya. Maka orang di atas pantas untuk mendapatkan hidayah petunjuk. Nah, adapun orang yang kedua tadi mu'anid penentang, ya, maka sangat sulit untuk mendapatkan petunjuk. Demikian pula orang ketiga ini, yang ragu tetapi enggak jujur dalam mencari kebenaran. Dia ragu tapi enggak jujur. Enggak bersungguh-sungguh. Ya. Bal huwa mu'ridun ghair mustahidin fi talabi. Bahkan dia berpaling. Ya, berpaling dari kebenaran dan tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, padahal dia ragu. Fahadha fil ghalib annahu la yuwaffaq. Ya, kebanyakan yang seperti ini tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah. Nah, dia ragu tapi enggak jujur dalam mencari kebenaran dan tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Enggak mau bertanya, enggak mau minta penjelasan. Ya, maka yang seperti ini pada umumnya la yuwaffaq, tidak mendapatkan taufik. Wa fi wasfi ar-rasul bil 'ubudiyyah fi hadzal maqamil 'adzim dalilun 'ala anna 'azama awsafi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil 'ubudiyyah. Di dalam sifat rasul dalam ayat ini, ya, beliau disifat dengan 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sifat beliau yang paling agung adalah na'am melakukan 'ubudiyyah, melakukan penghambaan kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Alati la yalhaquhu fiha ahadun min al-awwalin wal akhirin. Ya. Naam. Ubudiyah yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan. Nah, tidak ada yang bisa menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ubudiyah, dalam hal penghambaan, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama wasafahu bil ubudiyah fi maqamil Isra, sebagaimana Allah mengsifati beliau dengan ubudiyah, penghambaan, ya, dalam atau ketika Al-Isra, ya, dalam penjelasan Al-Isra. Faqala, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Ini sifat ubudiyah, penghambaan, peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi maqamil inzal, demikian pula dalam maqam inzal. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abadihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ya. Disifati Rasulullah dengan hamba, penghambaan. Liyakuna lil alamina nadhira, agar supaya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada seluruh alam. Wa fi qawlihi u'iddat lil kafirin, dan juga dalam firman Allah Ta'ala bahwasanya neraka ini disiapkan untuk orang-orang kafir dalam akhir ayat tadi. Wa nahwiha minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Dalilun limadhhabi ahlussunnati wal jamaati annal jannata wan nar makhluqatan khilafan lil mu'tazilah. Ayat ini dalil na'am untuk ahlussunnah wal jamaah, ya, bahwasannya dalil untuk madhab ahlussunnah wal jamaah bahwasannya surga dan neraka itu kedua-duanya adalah makhluk, ya. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah diantara keyakinannya adalah meyakini surga dan neraka itu makhlukotanil an, sudah diciptakan sekarang, sudah ada. Ya. Apa dalilnya? Ya ini, u'iddas lil kafirin, neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau namanya disiapkan, sudah ada atau belum? Ya, sudah ada. Nah, beda dengan orang-orang mu'tazilah, ya, dan yang lainnya. Nah, yang berpendapat bahwasanya belum ada surga neraka. Nanti diciptakan kalau sudah kiamat, baru diciptakan. Nah, ini apa? Pendapat yang keliru, keyakinan yang keliru. Karena Allah berfirman, u'iddat lil kafirin, sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Namanya sudah disiapkan, ya sudah ada. Neraka sekarang sudah ada, dan surga juga sekarang sudah ada. Dalam ayat yang lain tentang surga, Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa fiha aidan, dan di dalam ayat ini juga, annal muwahhidina wa in irtakabu ba'dal kaba'ir la yakhluduna finnar. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah juga menunjukkan bahwasannya apa? Orang-orang yang bertauhid, ya, kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, walaupun mereka melakukan sebagian dosa-dosa besar, ya, zina dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa besar, ya, la yakhluduna finnar, mereka tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal, ya. Melainkan mereka hanya disiksa sesuai dengan na'am kadar dosa dan kemaksiatan mereka. Itu pun kalau Allah hendak menyiksanya. Kalau Allah mau mengampuninya, maka dia langsung masuk ke dalam jannah. Kalau Allah mau menyiksanya, maka cukup dengan sekedar dosa yang dia lakukan. Dan suatu saat dia akan masuk ke dalam surga. Li'annahu qala u'iddat lil kafirin, karena Allah berfirman bahwa neraka ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Kalau kana tusatul muwahhidin yakhluduna fiha, kalau seandainya orang yang bertauhid yang bermaksiat itu kekal di dalam neraka, lam takun mu'addatan lil kafirin wahdahum, maka na'am berarti neraka itu bukan dipersiapkan untuk orang-orang kafir saja. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan pendapatnya orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Orang-orang khawarij mu'tazilah berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, ya, naam, itu kekal dalam neraka. Nah, ahli tauhid, orang muwahhid yang melakukan dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Nah, ya, faham takfiri, gampang mengkafirkan orang lain, ya. Naam, yang mereka mengatakan satu dosa besar dilakukan oleh seorang dia kafir. Ini faham takfiri, gampang mengkafirkan orang-orang khawarij, ya. Orang-orang khawarij mu'tazilah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwasannya, nah, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Nah, selama dia tidak menghalalkannya. Nah, dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar tersebut, ya, dosa besarnya selain kekafiran, kemusyrikan, ya, dan seterusnya, atau kemunafikan. Dosa besar selain kesyirikan, kekufuran, ya, seperti berdusta atau zina, khamr dan seterusnya, maka orang seperti ini masih muslim, ya, bukan kafir, masih muslim, tetapi dia berdosa. Dan kalau dia meninggal dunia, dia tidak selama-lamanya di dalam neraka, ya. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah menyiksa, maka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan suatu saat dia akan masuk jannah. Nah, ini keutamaan orang yang bertauhid. Nah, berbeda dengan pendapatnya orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Dan ini bantahan tentunya untuk orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Ayat ini bantahan. Wa fiha dalalatun ala anal azaba mustahiqun bi asbabihi. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya azab itu, siksa itu, na'am mustahiq bi asbabihi, akan didapatkan sesuai dengan sebab-sebabnya. Yes. Azab akan ditimpakan kepada seorang sesuai dengan sebab-sebabnya. Wahwal kufru, yaitu kekufuran. Wa anwa'ul ma'asi, dan berbagai macam kemaksiatan. Al-akhtilafiha, dengan berbagai macam jenisnya. Nah, taib, ya. Ini menunjukkan ayat ini juga adalah ayat turdud, ayat bantahan. Ya. Ayat ini membantah keyakinan orang-orang ahlul batil, orang khawarij tadi. Nah, yang mereka gampang mengkafirkan kaum muslimin, yang mereka mengatakan neraka dan surga belum ada sekarang. Nah, ini keyakinan-keyakinan batil. Nah, dibantah dengan ayat ini. Uiddat lil muttaqin, neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, namanya disiapkan berarti sudah ada. Kalau disiapkan untuk orang-orang kafir, ya, nah berarti orang-orang kafir yang selama-lamanya dalam neraka. Adapun selain orang-orang kafir, maka dia apa? Nah, tidak selama-lamanya di dalam neraka, karena bukan disiapkan untuk orang-orang muwahhid atau orang-orang muslim. Nah, adapun orang-orang muslim muwahhid, kalau dia berbuat dosa maka tidak selama-lamanya di dalam neraka. Suatu saat dia masuk ke dalam jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.